Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar mengenai karya Allah Roh Kudus di dalam penginjilan. Ayat-ayat sudah coba saya taruh di slide ini. Mari kita baca dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pagi ini kita berbicara mengenai peran daripada Roh Kudus di dalam penginjilan. Dan selalu kita akan kembali ke Matius 28 ayat 18 sampai 20. Orang yang memberitakan atau pribadi yang memerintahkan penginjilan adalah pribadi yang mempunyai kekuasaan mutlak di surga dan di bumi. Ini yang mesti kita pegang, mesti kita pahami baik-baik. Bukan sembarangan orang, kalau gubernur DKI, sekalipun dia gubernur, kalau orang gak mau terima dia sebagai gubernur ya terserah dia gitu ya. Tetapi kalau Tuhan memerintahkan kepada kita untuk memberitakan Injil, kita gak bisa menolak. Kehadiran Tuhan tidak bisa ditolak. Dan di sini dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, segala kuasa di bumi." Aku berhak atas segala sesuatu, saya berdaulat, berotoritas atas segala sesuatu, maka saya memerintahkan kamu untuk pergi. Pergi ini berlaku buat semua kita. Di dalam ayat-ayat ini memang ada bagian-bagian tertentu yang orang Kristen tidak bisa melakukannya sendiri. Ya, kita pergi, semua kita pergi. Pergi menjadikan semua bangsa, dalam arti ke suku manapun, di dalam negara manapun, Injil itu diberitakan, dan sekalipun sebetulnya tidak semua orang akan diselamatkan dan tidak semua orang akan menjadi Kristen. Karena itu anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Harga yang tidak akan mungkin dibayar dengan apapun, dan hadiah yang tidak bisa dibeli dengan berapapun harganya. Sudah ada di tangan kita, sudah ada dalam diri kita. Jadi kita memang mesti membayang-bayangkan dulu ya. Mesti ngerasa-ngerasa dulu. Saudara, kalau dapat hadiah rumah 5 miliar senang gak saudara? Senang ya. Dapat mobil 8M, mobil apa tuh ya? Bentley ya, 11M gitu ya. Senang kan ya? Nah sekarang saudara dapat hadiah yang gak bisa diganti dengan rumah semahal apapun. Kita sudah dapat hadiah yang tidak bisa diganti dengan mobil, seluruh mobil di dunia ini kumpulkan untuk bayar hadiah yang kita sudah punya, gak bisa. Nah kenapa sukacita kita tidak lebih besar memikirkan hal itu seharusnya? Ya, coba kita bandingkan, tadi memang saya coba, saya bilang berfantasi ya, kita memikirkan, berangan-angan atau ngerasa-rasa kalau dapat hadiah yang besar. Nah sekarang bagaimana ngerasakan, merasakan bahwa hadiah yang terbesar, yang termahal, yang gak mungkin bisa dibeli, sudah ada dalam diri kita. Orang terkaya di dunia pun gak bisa bayar, tidak bisa membelinya. Dan sudah ada di dalam diri kita, sehingga dikatakan harusnya itu menjadi sukacita. Ya, alasan Paulus berkata selalu atau tetaplah bersukacita apa? Bersukacitalah senantiasa. Alasannya apa? Karena yang termahal, terindah, terbaik, yang kekal sudah ada di dalam diri kita. Nah kalau orientasi hidup kita memang pada materi, pada hal-hal dunia ini, dan betul-betul itu menjadi prioritas tertinggi, maka yang lebih tinggi, yang lebih mahal itu menjadi redup, menjadi tidak kelihatan nilainya, mahalnya. Nah, coba saya sekarang berikan cerita yang lain dulu. Ini di YouTube ceritanya. Ya, ada sepasang kekasih, ya naik motor begitu ya, lalu tabrakan, dua-duanya masuk rumah sakit dan operasi. Begitu selesai operasi, sang perempuan ini ngelihat pacarnya buta. Dia bilang, "Saya nggak suka punya pacar buta, mendingan kita putus aja deh. Laki-laki ini diam aja, ya terima aja dia sedih, sebetulnya sangat sedih luar biasa." Akhirnya menikahlah perempuan ini. Dan begitu menikah, suatu kali dengan suami dan anaknya bertemu dengan pria ini. Dan pria itu bercerita, "Tahu gak kamu, waktu kita celakaan, mata kamu rusak. Mata saya diambil, saya kasih kamu mata saya." Jadi mata yang diperumpunin adalah mata dari sang pria itu. Dan dia tidak tahu itu, dan dia yang memutuskan pacaran, dan dia bilang, saya enggak suka punya pacar buta, padahal lakinya itu menjadi buta, karena dia persembahkan matanya buat pacarnya. Nah sekarang begitu tahu itu, shock dia luar biasa, menjadi orang yang tidak tahu terima kasih, betul saudara? Menjadi orang yang durhaka, tanda petik istilahnya, orang yang sudah diberi anugerah, tidak tahu berterima kasih. Nah coba kita refleksikan lagi, kita sudah dapat yang jauh lebih mahal dari itu, makanya kita sudah punya sesuatu yang termahal, sukacita kita, pengharapan kita itu terletak di sana. Ya, semangat bekerja kita, semangat hidup kita itu di situ digantungkan, di dalam kehidupan yang kekal itu. Nah, sehingga juga Tuhan berkata, pergilah, karena kamu sudah dapat yang baik, yang mahal, yang indah, dan ini kabar sukacita. Cuma anehnya, kebanyakan orang Kristen sedih kalau disuruh penginjilan, takut. Ya, kayaknya beban, betul saudara? Kalau orang Kristen disuruh memberitakan Injil, jadi beban yang sangat berat. Kayaknya sesuatu yang dihindari. Coba kalau agen-agen jual mobil, jual agen properti, agen apa lagi, agen asuransi, ya. Saya juga sering didatengin, amit-amit pak kalau meninggal ya, cuma hitung-hitungannya gini loh gitu. Selalu kalimatnya gitu. Dan semangat, nelfon, jadi gak Pak Romat? Jadi gak? Terus agen-agen apa lagi saudara? Teller-teller pak yang kerja di bank itu, di asuransi atau di kredit, telepon terus, mau gak dapat KPR dan sebagainya. Semangat kan? Semangat mereka. Semangat untuk memberitakan program-program baru dari bank, dari asuransi, properti. Ya, kenapa? Karena mereka sebetulnya mengharapkan insentif, mendapatkan komisi. Nah kita sudah dapat yang lebih mahal, dan ini yang terindah, yang terbaik. Kenapa orang Kristen takut, ragu, terbeban, enggak mau menghindari untuk memberitakan Injil itu. Nah sekarang kita teruskan. Jadikan semua bangsa, memang pertama-tama perintah ini diberikan kepada murid-murid, menjadikan semua bangsa, semua orang itu untuk mendengarkan Injil, lalu membaptis. Ini yang saya katakan tadi, kita tidak mempraktekannya secara individu, gereja yang melakukan. Betul saudara? Jadi berkurang sedikit tugasnya ya. Pergi memberitakan Injil, urusan baptis serahkan aja lah ke hamba Tuhan. Ya. Lalu, ya baptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian, ajarlah. Nah, ajarlah memang sebetulnya kalau sudah dipersiapkan pemimpin-pemimpin kelompok. Kalau saudara gak bisa mengajar, tetap gereja sudah menyiapkan program. Kurang lagi beban satu ya. Dari perintah amanat agung ini berkurang lagi jobnya. Pergi memberitakan Injil sesudah diberitakan, lalu mereka dibaptis, bahkan diajar. Ini dalam proses beribadah juga mengajar firman Tuhan. Ada kelompok kecil dengan pemimpin-pemimpin yang sudah dipersiapkan. Ya, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah karena ini hal yang praktis, artinya kita sebagai orang Kristen bukan hanya ajar firman Tuhan, ajar materi kebenaran firman Tuhan, teologi-teologi, doktrin-doktrin, tapi dikatakan apa? Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Berarti apa? Aspek praktis. Bagaimana menghidupi kekristenan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita hidup di dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya, kita sebagai orang Kristen yang memberitakan Injil harusnya juga menunjukkan cara hidup yang benar. Sekarang agak apatis sebetulnya karena banyak orang Kristen tidak hidup sebagai orang Kristen. Walaupun dia menyandang gelar Kristen. Karena dia hidup tidak seperti orang Kristen. Hidup seperti dunia, jadi bukan lagi menjadi serupa dengan gambaran Kristus, tapi dia mencocokkan dirinya dengan dunia. Dunia boleh begini, dunia boleh begini. Kenapa mereka boleh, saya enggak boleh? Kadang-kadang orang Kristen juga mikir ke sana. Oke saudara, nah di sini aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Padahal Yesus sudah naik. Kenapa statementnya begini? Ini sesuai dengan tema kita pada hari ini, karya Roh Kudus di dalam penginjilan. Yang menyertai kita siapa? Aku akan memberikan penolong yang lain. Ketika Yesus naik ke surga. Penyertaan dari Allah Roh Kudus. Plus, di dalam doktrin Allah Tritunggal, saudara, tidak pernah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus terpisah. Amin, saudara? Enggak usah diaminin, udah pasti itu. Maksudnya kita harus sense, kita harus sadar itu. Tidak pernah Allah Bapa terpisah. Ya, di dalam satu momen apapun dan tidak pernah bercampur juga. Tidak pernah bercampur Allah Bapa bukan Allah Yesus, Allah Anak, bukan. Betul Saudara? Ya, Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Tidak bisa dicampur, tidak bisa dipisahkan di setiap di dalam seluruhnya dalam kekekalan. Jadi Allah itu maha hadir dan tidak bisa ditolak atau digeser kehadirannya, sedangkan setan bisa diusir dari ruangan ini. Allah tidak bisa. Nah, tetapi Allah Roh Kudus sebagai Allah yang hadir menyertai kita dalam penginjilan. Kita baca lagi Kisah Rasul 1 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya tinggal dulu di Yerusalem sampai 10 hari berikutnya, hari ke-50 disebut hari Pentakosta, lalu Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus di dalam diri Petrus waktu itu berkhotbah, lalu dia, bukan dia, tapi Roh Kudus akhirnya membangkitkan keselamatan dan membuat 3.000 orang percaya. Itu bukan karena Roh Kudus, bukan karena Petrus, tetapi karena Roh Kudus dan karena janji itu sudah diberikan kepada murid-murid Tuhan. Maka ketika Petrus memberitakan Injil, kuasa pemberitaan Injil itu ada di dalam Roh Kudus dan oleh kuasa Roh Kudus. Ada kuasa. Kuasa untuk apa, Saudara? Kekuatan daripada Injil yang disebut dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya. Kekuatan yang menyelamatkan. Jadi firman itu berdampak, menyentuh hati orang, menyentuh pikiran orang, dan membuat dia bisa bertobat itu karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena pekerjaan kita. Jadi dari sini, kalau kita tarik kesimpulan langsung dari sini, Saudara, aspek praktis daripada ayat ini. Ketika kita pergi memberitakan, hasilnya tidak tergantung kepada kita. Betul? Artinya kita harus taat pergi saja, beritakan saja. Hasilnya bukan kita yang menentukan. Kalau dulu saya sering sekali ikut satu lembaga penginjilan mahasiswa, kemana aja di bus itu tahun 8, saya kuliah 8, ya 87. Itu di bus itu, karena di buku kecil itu tulisannya begini, pernahkah Anda membaca buku ini? Udah pastilah. Mereka gak pernah baca. Orang yang nyetak kita gitu ya. Udah, itu jebakan Batman sebetulnya. Ya, saya udah dikantongin sini, 4 hukum rohani. Langsung tanya, Pak pernah baca buku ini? Udah pasti belum gitu ya, kecuali udah ada orang sudah pernah nginjilin dia dan pernah dapat. Ya, waktu dia bilang, belum, boleh gak saya bacain? Kan kita udah siap nih, pertanyaan-pertanyaan udah diatur ya. Kayak orangnya ya tadi, agent-agent sebagai, kita udah siapkan pertanyaan-pertanyaan A sampai Z. Boleh saya bacakan? Kalau dia bilang, boleh? Ya, dia kan orang juga biasanya sebetulnya sungkan-sungkan, ya izinkan dulu gitu kan. Ya boleh, terus kita bacain hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat. Nah kadang-kadang ini kan ada program terus-menerus. Saya ikutin semua program pembinaan sampai penginjilan ke desa-desa. Kadang-kadang ya ada kecenderungan kita itu harus berhasil menginjilkan orang. Harus berhasil membuat orang lain jadi Kristen. Itu fatal, salah Saudara. Kita tidak boleh pergi memberitakan Injil, harus. Kita harus taat saja memberitakan Injil, jangan dibebani oleh target. Orang itu harus selamatkan. Nah kalau kita dibebani, harus selamatkan, enggak pernah dapat-dapat, seolah-olah kita gagal penginjilan. Betul Saudara? Sebetulnya tidak ada istilah gagal memberitakan Injil kalau kita sudah menyampaikan message-nya. Betul Saudara? Sebab hasilnya juga Tuhan yang menentukan, bukan kita. Bukan kepandaian kita berbicara, tapi firman Tuhan plus kuasa Roh Kudus, selain itu anugerah Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil, Tuhan udah tahu sebetulnya hasilnya. Udah tahu belum? Sudah. Dari semula telah kau tetapkan. Ya rencana yang kekal, rencana yang indah. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebelum dunia ada, sebelum dunia diciptakan. Artinya, Kita memang tidak tahu ketemu orang, dia masuk Kristen apa enggak. Kita enggak usah pusing sebetulnya. Enggak usah dipusingin, harus jadi Kristen, tidak. Memang kerinduan hati kita kalau bisa, ya orang ini datang kepada Kristus. Tapi kan bukan kita yang menentukan. Dan kita tidak boleh, Tuhan ayo dong saya mau dia jadi Kristen. Ayo dong Tuhan jadiin dia Kristen. Kita juga enggak boleh berdoa begitu kan. Tuhan udah tahu kok, kita hanya diminta taat saja menjalankan kuasa. Kuasa firman itu, bukan kuasa pemberitaan kita. Ya, sebab memang manusia sudah berdosa dan mati dalam keberdosaan, sehingga harus Roh Kudus juga yang menghidupkan hati orang itu. Kita hanya taat untuk pergi dan memberitakan. Tak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 44. Yesus sendiri sudah mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku menjadi percaya dan berkata, saya percaya, saya mohon ampun Tuhan Yesus. Tidak ada. Datang dari diri sendiri enggak ada, saudara. Tidak pernah orang berespon, terima Tuhan Yesus, lalu minta ampun, merasa diri orang berdosa, karena dirinya sendiri bertobat, karena hatinya sendiri berbalik. Tidak pernah. Berarti Tuhan sudah memang mau dia bertobat, makanya dia bertobat. Jadi konsisten sebetulnya pembicaraan kita dari awal. Allah yang menarik, Allah yang memutuskan. Kita hanya harus taat saja, pergi dan memberitakan. Cuma itu aja, taat, pergi dan memberitakan. Saudara kalau enggak ucapin, ya kadang-kadang orang kalau firman Tuhan diberitakan, saudara juga harus ucapkan dalam diri saudara. Taat, pergi dan memberitakan. Ayat berikutnya sama juga. Ya Pak, ayat Yohanes 6 juga. Tuan Pak. Ya, Yohanes 6 ayat 65. Kita baca bersama 1 2 3. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Anugerah muncul di sini. Ya. Tidak seorang pun bertobat karena dirinya sendiri, atau dia bisa datang sendiri kepada Tuhan dan bertobat sendiri kalau tidak dianugerahkan. Saved by grace muncul di sini, ya. Saved by grace. Sola gratia muncul. Hanya anugerah yang membuat orang bertobat melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita lakukan. Sekali lagi, kita hanya pergi dan memberitakan. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Ayat berikutnya, saudara. Dibantuin aja Pak, yang jaga lagi. Jadi kekuatan Allah, kasih Allah, anugerah Allah itu yang membuat orang bertobat. Nah di 1 Tesalonika 1 ayat 5 juga. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Kita berhenti di sini. Bukan dengan kata-kata saja. Berarti apa? Tetap harus berkata-kata. Mau ngomong apa kalau penginjilan? Ya firman Tuhan pasti. Memang ada faktor pengalaman pribadi juga bisa. Dalam arti kita mau memberitahukan. Kalau kita tidak tahu mau cerita apa, kasih tahu. Dulu saya bukan Kristen. Kenapa saya jadi Kristen? Ya saudara kan cerita. Kalau ada juga yang model-model seperti saya dari kecil udah Kristen. Tetapi ada pengalaman dalam hidup saya merasa tidak Kristen. Merasa orang paling berdosa, tiap malam doanya supaya jangan mati saya waktu SMA. Karena takut kalau mati kemana ntar gitu ya. Sampai saya diinjilin sama lalu dibacakan Ibrani 13 ayat 5, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan jika engkau mengaku dosamu, dosamu akan diampuni dan disucikan dari segala kejahatan. Itu ayat itu begitu kuat, langsung begitu diberitakan, nah saat itu juga Roh Kudus bekerja dalam diri saya, langsung detik itu saya gak takut mati, saudara. Langsung saya terima Tuhan Yesus, langsung saya aktif dibimbing, dibina, lalu ikut penginjilan-penginjilan seperti itu. Lalu keluarga saya ribut terus gitu ya. Bapak satu, ibu satu, udah pasti ya. Abang saya 7, adik saya 1, 9. Ya. Jadi kalau maling masuk rumah saya tuh tes iman katanya. Lakinya itu 8 dengan bapak saya. Ya, gede-gede, ini saya paling kecil. Ya. Nah, saudara, ya di keluarga itu yang ke gereja cuma saya. Ya, dan itu pun SMP kelas 1 baru saya ke gereja. Bapak ibu saya ya Natal, Paskah, adat, pesta adat baru ke gereja. Nah, saya berdoa terus sampai doa saya, Tuhan, kalau emang kau mau mereka enggak selamat ya urusanmu deh. Saya doanya gitu. Tapi Tuhan kasihanilah keluarga saya supaya mereka ke gereja, kenal Tuhan, belajar firman Tuhan. Sampai suatu kali papa saya sakit, diinjilin, habis diinjilin dia langsung semangat hidupnya. Baca Alkitab, berdoa gitu. Terus adakan kebaktian keluarga dengan tetangga-tetangga. Satu kali kebaktian hari pertama, tetangga ngumpul dengan keluarga saya 40 orang, saudara. Dan terus berlanjut. Akhirnya keluarga saya ke gereja semuanya. Ya, itu prosesnya. Nah, itu kan dari perspektif Kristen. Kalau di gereja kami, di gereja Santa Parohani, di Kebaran Baru, setiap kali baptisan pasti ada orang bukan Kristen. Kami baptis. Setiap kali ada baptisan. 2 kali 1 tahun baptis, Juli dan Desember. Kalau ada katekisasi, setiap tahun pasti ada. Dan di gereja kami banyak tuh jemaat-jemaat yang dulunya memang bukan Kristen. Jadi masuk Kristen. Jadi pengalaman-pengalaman, ada yang duduk di halte dikasih Alkitab sama Tuhan Yesus. Ya, ada yang mimpi ditanya orang rumah kamu di mana, nunjuknya rumah orang Kristen. 3 kali dia ditanya orang dalam mimpi, rumah kamu mana? Selalu ditunjuk, tuh yang ada pohon Natal rumah saya. Padahal bapaknya tuh haji. Ya. Nah, itu banyak cerita-cerita begitu kalau orang yang Islam kebanyakan peristiwa ini terjadi, tapi orang Kristen jarang. Ya, dulu waktu kecil saya pernah mengharapkan Yesus keluar dari salib, saudara. Karena pengen ketemu. Tiap hari saya doain, keluar Yesus, keluar gitu. Yesus, Tuhan tidak akan memberitahukan itu kepada keluarga Kristen. Kebanyakan orang-orang yang non-Kristen suka mendapat penglihatan seperti itu. Dan itu tidak boleh menjadi standar mutlak. Ya. Pengalaman tidak boleh menjadi dasar. Firman Tuhan yang harus menjadi dasar. Jadi kita harus belajar firman Tuhan dari ayat ini. Betul, saudara? Harus ada kata-kata. Harus ada ayat yang dihafal oleh kita. Harus ada ayat-ayat yang sudah dipelajari oleh kita ketika kita memberitakan Injil. Jadi kata-kata. Dan memang bukan dengan kekuatan kata-kata saja. Tapi yang paling penting adalah kita sudah siap dengan kata-kata. Nanti kekuatan Roh Kudus itu akan datang ketika kita mau memberitakan Injil. Dan kita punya keyakinan yang pasti di dalam firman Tuhan itu. Nah, ada 4 macam orang dalam kita mengkategorikan ketika kita memberitakan Injil. Kita bertemu dengan orang yang tidak pernah dengar Injil. Sama sekali belum pernah. Atau kedua, kita bertemu dengan orang yang pernah mendengar Injil tapi menolak, enggak mau. Dan benar-benar sampai mati dia tidak mau menjadi orang Kristen dan memang tidak dapat anugerah. Jadi ketika kita keluar rumah atau tiba-tiba di jalan raya, di bus, di mobil, di kantor, di tempat umum, ketemu dengan orang, lalu orang itu nanya. Ini paling paling enak, saudara, kalau orang nanya, agama kamu apa gitu. Bapak, agamanya apa? Udah paling enak deh. Kalau ditanya gitu, jawabnya apa? Boleh saya ceritain agama saya, iman saya, gitu langsung. Itu namanya kita sudah ready untuk memberitakan Injil. Dan saya suka menggunakan pertanyaan juga kepada orang yang sudah sangat kenal, termasuk kepada pekerja-pekerja di rumah tangga. Memang sangat sensitif sekarang, kita sangat disoroti kristenisasi, sangat disoroti. Jadi berhati-hati dan perlu bijaksana, saudara. Sebab mereka juga enggak suka, kita juga enggak suka kalau orang Kristen diobok-obok untuk pindah agama, betul kan? Nah, kita juga mesti bijaksana. Ya, jangan sembarangan. Nah, jadi saya suka bertanya juga kepada pekerja-pekerja di rumah, saya tanya orang Kristen, menurut kamu gimana sih? Itu pertanyaan pembuka sebetulnya. Ya bisa aja jawabannya macam-macam, baik-baik sih orang Kristen gitu ya. Kalau semua pekerja rumah tangga yang pernah kerja di tempat saya tuh, karena jagain anak, selalu saya bawa ke gereja. Semua bilang kalau ke gereja adem banget. Adem apa? AC bukan, adem, dia bilang. Perasaannya enak. Mereka yang bukan Kristen, ya, Kalau kita bawa ke gereja, semua mereka merasakan ketentraman ketika masuk ke gereja. Nah, saya tanya, gimana? Itu caranya. Dan ingat sekali lagi saudara, jangan memaksa atau membuat dalil harus percaya Yesus. Kita hanya memberitakan dan bersuka citalah kalau sudah menyampaikan tanpa harus orang itu mengikut Tuhan Yesus. Bersuka citalah ketika memberitakannya. Yang ketiga, orang yang pernah mendengar Injil dan mendapat iluminasi Roh Kudus tetapi tidak mendapat karunia. Dia senang, senang dengar firman Tuhan. Di Matius 13 juga ada kan, benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di berbatu-batuan, benih yang jatuh di semak-semak. Itu orang Kristen, senang mendengar firman Tuhan, tetapi masalah datang menghimpit, langsung hilang firman Tuhan itu. Senang, kita juga semua senang dengar firman Tuhan. Nah, ada juga orang yang bukan Kristen, senang banget dengan firman Tuhan, tetapi dia tidak mendapat kasih karunia. Lalu kita ketemu mungkin dengan orang yang keempat ini. Orang yang pernah mendengar Injil atau baru dengar Injil dari kita juga bisa. Kemudian mendapat karunia Roh Kudus, bertobat dan beriman. Jadi ini kemungkinan dan kita tidak perlu pilih-pilih. Ya, hasilnya tergantung daripada Allah Roh Kudus. Yang penting kita siap memberitakan Injil. Siap gak saudara? Mau gak? Mikir ya. Mau gak memberitakan Injil? Mikir, memang perlu mikir dulu, siap-siap dulu ya. Siap-siap pertanyaannya, siap-siap kalau kapanpun waktunya tiba, carilah yang paling simple. Jangan berdebat, sama sekali jangan pernah berdebat dengan orang, hanya mau menyampaikan saja. Nah, ini peran yang paling penting dari Roh Kudus ketika penginjilan. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia. Kata dunia ini adalah orang-orang yang menerima jamahan Roh Kudus, dan mereka menerima anugerah keselamatan, dan mereka dipertobatkan. Berarti bukan buat semua orang ya. Ia datang, kalau Roh Kudus datang kepada kita orang percaya, pertama-tama kepada murid-murid Tuhan itu, menginsafkan kita akan dosa. Apa itu dosa? Apa itu berdosa? Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam diri orang, dia tidak akan merasa diri orang berdosa, saudara. Tidak ada orang mengaku dia orang berdosa di hadapan Tuhan, kalau dia tidak mendapat anugerah keselamatan. Enggak akan. Orang dia enggak ngakuin kok Tuhannya. Bagaimana dia bilang, saya berdosa kepada Tuhan Yesus. Saya berdosa kepada Allah Bapa. Enggak akan mengaku kalau dia tidak dapat anugerah. Connect aja enggak. Ngapain? Saya punya Allah sendiri kok. Jadi tetap dia berpegang pada kepercayaan dia. Tetapi ketika Roh Kudus mengaruniakan kepada seseorang pertobatan, ini yang terjadi. Menginsafkan orang itu akan dosa. Ketika kita memberitakan Injil, kekuatan bukan pada suara kita, kehebatan kita menceritakan, tetapi kekuatan pada kuasa pada Roh Kudus yang bekerja ketika kita menyampaikan kabar baik itu. Kita beritahukan. Ya. Terus kebenaran, termasuk penghakiman. Orang yang tidak menerima anugerah, tidak akan dia itu menerima kebenaran sebagai kebenaran. Dia akan menolak Alkitab. Enggak, itu bukan kebenaran. Saya punya kebenaran sendiri. Termasuk penghakiman. Dia tidak akan percaya Yesus sebagai hakim. Atau dunia ini akan dihakimi. Kalau banyak manusia itu ateis. Ateis sejati banyak. Setan bukan ateis saja. Tuhan. Betul enggak? Setan ateis atau enggak? Dia percaya ada Tuhan. Cuma enggak menyembah Tuhan gitu kan. Kalau ateis enggak percaya ada Tuhan. Enggak ada Tuhan. Enggak ada kebenaran absolut. Setan tahu kebenaran absolut. Setan tahu Tuhan absolut. Setan tahu ada Tuhan. Dan dia bilang apa waktu ketemu di Gerasa? Yesus, apakah engkau ingin menghukum kami sekarang? Tuhan Yesus bilang, tidak, belum waktunya. Udah buang aja ke babi katanya. Mereka dibuang ke 2000 babi. Setan tahu. Tapi manusia justru ateis sejati manusia. Ya karena kebutaan, karena keberdosaan, karena orang itu tidak dapat anugerah. Kita tidak perlu mencap orang dulu, wah ini ateis nih, enggak akan dengar firman Tuhan, enggak. Kita jangan mendahului kesimpulan dan keputusan. Kita hanya taat pergi dan memberitakan. Itu kalimat yang perlu kita pegang pagi ini, saudara. Dan akan dosa. Tadi dosa kebenaran dan penghakiman. Dosa karena mereka tetap tidak percaya. Tidak percaya pada Yesus adalah dosa, saudara. Dan itu menjadi hakim. Langsung menjadi statement yang akan menghakimi orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Ya, akan kebenaran. Karena aku adalah kebenaran, dan akan pergi kepada Bapa, kamu tidak melihat aku lagi, maka Yesus sang kebenaran, sang firman itu yang menjadi manusia dan mati. Ya, ini udah mau Natal saudara, di Yohanes 1 kan jelas. Pada mulanya adalah Allah, bersama-sama dengan Allah, dan adalah Allah, lalu firman itu menjadi manusia, diterusin lagi, manusia itu mati. Jangan berhenti saudara, memang di Yohanes 1 gak dibilang mati, nanti di proses selanjutnya. Jadi pada mulanya adalah Allah, bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah, dan Allah itu menjadi manusia, dan manusia itu mati di kayu salib untuk menebus kita. Itu pola-pola pemberitaan firman Tuhan, Injil yang disampaikan oleh Paulus akan penghakiman. Jadi saya merasa berdosa itu karena Roh Kudus sudah memberikan kesadaran pada kita, kita orang Kristen. Ya, ketika kita menyadari dialah kebenaran karena Roh Kudus yang memberitakan kebenaran itu kepada kita. Ada penghakiman nanti Yesus akan datang karena Roh Kudus juga sudah bekerja dalam diri kita. Jadi Roh Kudus dari awal sampai akhir dia terus bekerja di dalam diri kita. Ketika kita mendengar Injil, ketika kita belajar firman Tuhan sampai terus selamanya Roh Kudus menyertai kita. Coba kita lihat ketika dua orang murid, ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, lalu berjalan ke Emmaus, sepanjang jalan berapa mil mereka jalan, mereka tidak tahu kalau Yesus yang berjalan dengan mereka. Betul saudara? Sampai dibukakan oleh Tuhan, baru mereka bisa sadar bahwa itu firman Tuhan dan itu Allah. Tanpa penyingkapan dari Roh Kudus, orang gak akan menerima firman Tuhan. Jadi gak usah ngotot-ngotot, Tritunggal begini ya, firman Tuhan gini, Alkitab ini firman Tuhan. Kamu harus percaya firman Tuhan, bertobat kamu. Kita gak menjilid seperti itu saudara. Kita hanya memberitakan saja statement-statementnya dengan baik, dengan sopan dan teratur, dengan rasa hormat. Gitu kan Alkitab bilang, dengan hormat, menghargai orang, mengasihi orang, lalu kita sampaikan ya. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus memimpin Petrus berkhotbah tentang Kristus dan keselamatan, 3.000 orang bertobat. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, tidak ada yang bertobat. Itu prinsip-prinsip yang harus kita ingat. Kisah Rasul 5, 31 dan 32. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi-saksi dari segala sesuatu itu. Ya, karena mereka yang bertemu dengan Kristus, mereka murid Kristus. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia. Kita juga saksi, maka kita harus bersaksi. Saksi itu tugasnya bersaksi. Kita ini adalah saksi. Saudara berkata, saya adalah saksi Kristus. Dan Rasul Paulus bilang apa? Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kita juga harus ngomong, saya orang celaka kalau saya tidak memberitakan Injil, sebab yang mahal, yang berharga sudah diberikan kepada saya dan itu kabar baik, kabar mulia, kabar indah. Harus ada sukacita yang keluar. Mengapa kita perlu menginjili dengan kuasa Roh Kudus? Karena apa? Yesus sendiri bekerja dengan pertolongan Roh Kudus, karena dia memang tidak dipisahkan dengan Allah Roh Kudus. Karena firman Tuhan yang disampaikan tidak ada kuasa kalau tidak diurapi oleh Roh Kudus. Betul saudara? Makanya sebelum memberitakan Injil harus berdoa. Betul saudara? Minta Tuhan memimpin, minta Tuhan membimbing, minta Tuhan melindungi saat kita mau keluar. Manusia tidak bisa menerima firman Tuhan tanpa Roh Kudus. Dan kita tahu hanya Roh Kudus Allah yang sanggup mengerjakannya. Manusia bisa bertobat dan beriman karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi betul-betul kita ini hanya agen saja, hanya agen untuk menyampaikan hasilnya, keputusannya ada di tangan Tuhan. Dan kita tidak berhak menentukan keselamatan seseorang dan memaksakan kepada seseorang. Dan kita tidak pernah diperintahkan untuk memaksa orang percaya pada Yesus. Betul saudara? Kita tidak pernah diperintahkan untuk melakukan kristenisasi. Tidak. Itu urusan Tuhan. Kita hanya pergi dan memberitakan. Manusia bertobat karena Tuhan. Ya. Yesus sendiri, sebetulnya ini ayatnya panjang, tapi bagian terakhir. Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya, kalimat ini ya. Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya ketika dia berkata, pergilah ke seluruh bumi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan berita itu dikatakan berita yang kudus. Kudus artinya spesial, kudus dan indah, dan kekal. Kudus dan kekal, tidak ada tipu-tipu di sana. Betul, saudara? Kalau saudara pernah buka asuransi, ikut asuransi, biasanya mereka suruh baca term and condition. Betul, saudara? Nanti biasanya orang malas baca. Sudah diklaim ada, kemarin saya ketemu dengan jemaat saya, dia klaim, sampai sebulan dia klaim karena istrinya dioperasi. Akhirnya diklaim, dia di sebulan dia ngotot-ngotot dikasih, tapi akhirnya ditutup. Bapak udah maksimal, udah gak bisa lagi, akhirnya gak ditutup, tapi uangnya dikasih. Untuk operasi itu dikasih, berapa, 25 juta dikasih. Dia memang cuma 1 juta lebih 1 tahun, jadi yang paling murah diambil. Lalu dia menuntut kepada asuransi itu untuk diberikan. Pokoknya karena diklaim terus, entah saya enggak terlalu ngerti. Nah ini makanya term on condition-nya mesti dibaca. Ya akhirnya dia di-cut, ruangnya dikasih tapi enggak jadi nasabah lagi. Enggak tahu kenapa, itu mesti dibaca. Nah saudara, tidak ada yang diragukan dalam Injil Kristus. Injil ini Injil yang kokoh. Injil kebenaran. Injil yang kekal. Jadi jangan ragu untuk memberitakannya. Dan jangan ragu untuk memberitakan karena Allah Roh Kudus juga yang menyertai kita. Ya. Jadi karya Roh Kudus dalam penginjilan, pertama dia yang mengutus penginjilan, betul saudara? Allah yang mengutus kita. Kemudian memberikan kekuatan kepada kita. Kuasa itu ada di dalam diri dia. Kita hanya pergi dan berkata-kata. Kuasa dari surga. Tetapi kita mesti baca, mesti hafalkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Dan mesti renungkan firman Tuhan terus-menerus. Memberi penghiburan dan mengingatkan firman Tuhan. Dia adalah parakletos. Ya, comforter, yang memberi penghiburan. Dia juga disebut penghibur yang setia, penghibur yang sejati. Dan dia juga akan mengingatkan firman Tuhan kepada kita. Kalau kita pernah baca, saudara pernah baca bukunya Yusuf Roni, ya dia baca firman Tuhan dengan rajin. Dan ketika di persidangan, firman yang pernah dibaca itu dia bilang, Roh Kudus membantu saya mengeluarkan apa yang pernah saya baca. Tapi baca dulu, saudara. Enggak pernah terjadi kita enggak baca Alkitab terus keluar. Pernah enggak saudara mengalami? Bengong-bengong tiba-tiba Roh Kudus bacain. Lu santai aja ya. Saya bacain nih firman Tuhan. Enggak pernah saudara. Kita harus baca dulu baru Roh Kudus bekerja mengingatkan. Jadi wajib kudu musti kata orang Betawi. Kudu musti itu hafal Alkitab, baca Alkitab. Baru pergi. Harus. Jadi penghiburan itu datang. Kita tidak perlu sedih kecewa ketika orang menolak firman Tuhan. Betul saudara? Orang itu bukan menolak kita. Dia menolak keselamatan dan dia pun dalam ketidaktahuan. Dalam tidak menerima anugerah mana bisa menerima Tuhan. Gitu kan? Jadi kita juga kasihan mesti sama dia. Enggak perlu kecewa. Meneguhkan dan menguatkan. Roh Kudus juga akan bekerja. Menguatkan kita, menghibur kita, menguatkan kita. Lalu Roh Kudus juga yang menuntun termasuk mengingatkan. Yang penting baca dulu, renungkan dulu firman Tuhan, katakan apa yang perlu disampaikan dan mungkin juga ada pelatihan-pelatihan penginjilan di gereja ini. Lalu Roh Kudus juga yang memetraikan, melahirbarukan. Roh Kudus yang melahirbarukan orang-orang yang menerima kabar Injil itu. Jadi inilah karya-karya Roh Kudus, ya. Kita mengerti, paham semua itu. Jadi kata kunci buat kita taat untuk pergi dan memberitakan Injil. Mari kita baca bersama ayat ini saudara, 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Roma 10 ayat 14. Seringkali orang Kristen bilang begini, kalau emang udah percaya pasti masuk surga, kenapa kita mesti pay gitu kan? Alasannya, jawabannya apa? Karena Tuhan suruh gitu kan? Sebab Tuhan mau memakai kita memberitakan Injil kepada orang itu. Dalam Roma 10 ayat 14. Jadi gak usah berdalih, biar aja ntar juga masuk surga kok. Gitu kan? Sekali diselamatkan, pasti selamat. Enggak mungkin Tuhan gagal, sudah menetapkan dalam kekekalan. Orang masuk surga, enggak mungkin di tengah proses gagal karena kita enggak injilin. Makanya enggak usah penginjilan, ntar juga pasti dibawa Tuhan. Itu orang sedang berdalih dan menolak penginjilan sebetulnya. Menolak perintah, perintahnya sudah tegas kok. Jadi kita ini diperintahkan saudara, kita semua wajib memberitakan Injil. Di Amerika ada perusahaan Medtronic, Medical Tronic itu ya. Mereka paling besar, termasuk yang paling besar, selain produksi obat, alat-alat kesehatan, alat-alat kedokteran, alat-alat operasi, semua. Dan mereka bilang apa? Yang sangat membuat kami bangga adalah apa? Misi kami dalam setiap 12 detik, orang dibuat lebih sehat. Orang diselamatkan oleh produk kami setiap 12 detik. Nah, saudara, itu bisa gagal dan orang terbatas saja mendapatkan kekuatan obat. Tetapi kita sudah punya keselamatan yang membawa orang kepada kehidupan kekal. Dan mereka semangat tiap 12 detik bisa menyelamatkan orang atau membuat orang sembuh dan baik. Nah, kita sudah punya. Kita sudah punya. Mari, kita konsep-konsep penginjilan udah pasti ngerti. Sekarang masalahnya tinggal kita mau pergi atau tidak. Pergi. Pergilah saudara. Belajarlah cara yang fleksibel. Percayalah kepada Roh Kudus. Bergantunglah pada Roh Kudus. Berdoalah pada Roh Kudus. Jangan sampai kita dalam hidup ini hanya sebentar saja. Umur kita kalau 70 tahun, 20 tahun untuk tidur, 20 tahun untuk kerja. Ya saudara, lalu 5 tahun atau 6 tahun makan, 5 tahun, 6 tahun nelfon, 5 tahun, 6 tahun untuk main-main rekreasi dan sebagainya. Seberapa banyak yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Sebentar saja akan berlalu. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak pasif, tidak berhenti, tidak berdiam. Sampaikan kabar baik itu. Mari kita berdoa. Marilah saudara mulai memikirkan, mulai bertindak, menyerahkan diri saudara untuk mau menyampaikan kabar baik itu. Jangan simpan, jangan sembunyikan harta rohani yang kekal dan kudus itu. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Mungkin saudara bingung memulai dari mana, tetapi Roh Kuduslah yang memberi hikmat, dan belajarlah juga dengan firman Tuhan secara serius. Belajarlah juga tentang agama-agama lain. Bagaimana cara berbicara, dan yang terpenting kuasa itu ada di dalam Tuhan. Asal kita mau dan berserah, asal kita mau taat, memberitakan dan pergi, maka Roh Kudus akan menguatkan kita, melindungi kita, membimbing kita. Dan puji Tuhan jikalau melalui hidup kita, ada orang-orang yang akhirnya mendapatkan sukacita yang luar biasa. Karena Injil itu bekerja, anugerah itu dicurahkan bagi orang yang kita sampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kita semua untuk menyampaikan Injilnya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah yang mahal, yang kekal, yang indah, yang mulia, yang sudah Engkau berikan bagi kami melalui kematian Kristus di kayu salib. Dan saat ini Bapa, kami sudah belajar firman-Mu. Engkau mengutus tiap-tiap kami untuk pergi memberitakan kabar indah, kabar sukacita, kabar kebenaran, kabar kemuliaan, kabar yang kekal dan kudus itu kepada orang-orang yang mungkin sedang ketakutan, sedang bimbang, sedang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan mungkin mereka akan bertemu dengan kami suatu saat. Namun kami mungkin belum siap, tetapi hari ini Engkau sudah berbicara Bapa. Tolong gerakkan hati kami dan pakai kami, supaya kami tidak membuang-buang kesempatan dan tidak menganggap sepi panggilan pelayanan dan pengutusan yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus meneguhkan, menguatkan, meyakinkan kami. Dan kami adalah saksi-saksi Kristus, kebenaran. Biarlah melalui kami juga Bapa, Engkau menggunakan hidup kami juga membawa orang-orang datang kepada Engkau yang Engkau karuniakan untuk menerima keselamatan. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.